Selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan langsung pergi. Ini banyak nih sekarang. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Macam ayam nampak beras. Zikir dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baru kemudian tanamkan ke dalam hati bahwa kau tidak punya harta, bahwa kau tidak punya apa-apa. La ilaha illallahu la syarika la. Kalau kau punya kekuasaan, lahul mulk. Engkau yang punya kekuasaan ya Allah. Kalau sekarang kau dipuji-puji orang, walahul hamdu. Allah yang layak dipuji. Kalau sekarang kau hidup, yuhyi. Engkau dihidupkan Allah. Boleh jadi setelah ini kau akan mati. Wa yumiit. Dan tak ada yang punya kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang tiga kali. La ilaha illallah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditanamkan dalam hati. Hilang angkuh, hilang sombong, hilang lemah. Kalau selama ini kau merasa lemah, salat di samping Pak Bupati. Ciut. Takut. Kenapa takut? Dia manusia, kita manusia. Maka bangkitkan semangat wahai anak-anak muda. Kalian KKN, sampai di kampung KKN. Berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari anak-anak KKN UIN Suska. Naik ke atas menggeletak. As, as, as, as, as. Apa yang kau takutkan? Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Bangkitkan semangat. Jangan takut. La ta'af, jangan takut. Wa la ta'zan, jangan sedih. Jangan cemas. Allah maha besar. Nah, makanya kalau sebelum ngasih kata sambutan di protokol jadi pembawa acara, bangkitkan itu. Yang kupijak ini bumi Allah, yang kuhadapi ini hamba Allah, yang akan kusampaikan ini kalam Allah, maka aku mesti punya kekuatan. Tapi dalam hati aja, jangan ngomong di depan orang. Jangan ada di situ bupati, kapolres, dandim, oh kepala dinas, ini adalah hamba Allah. Marahlah dia begitu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, setelah itu barulah berzikir. Kenapa Ustaz Tawaf tidak membawa zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33? Karena waktu singkat, jamaah ramai, beliau putus saja dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Tapi kalau jamaah sedang tidak ramai, kita habis sholat subuh, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini boleh zikir kuat-kuat. Dalam hati saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Zikir itu selesai sholat kuat apa jahar apa sir? Jahar. Mana dalilnya zikir jahar? Kanal jahru bizikri fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairi an-Naisaburi dalam kurung HR Muslim, murid dari Imam Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, orang Bukhara al-Bukhari, orang Makkah al-Makki, orang Madinah al-Madani, Syekh Yusuf al-Makassari, orang mana itu? Makassar. Al-Kuala Enoki. Boleh. Nujur nama itu menunjukkan kampung halaman. Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, ulama Makassar yang meninggal di Cape Town, Afrika Selatan. Tarekatnya Syattariyah, tarekatnya Khalwatiyah. Banyak tarekat dia, Naqsabandiyah, dia punya ijazahnya Khalwatiyah, karena dia bergelar Tajul Khalwati, mahkotanya, dan zikirnya kuat. Tapi jangan bayangkan mursyid-mursyid itu cuma berzikir aja. Seandainya dia cuma berzikir, tidak akan mungkin Belanda takut sama dia. Apa kata Belanda? Buang nih Tuan Syekh, Karena dia tidak hanya berzikir. Kalau dia sudah berzikir, bangkit semangatnya, hilang takutnya, maka dia berteriak, serang Belanda. Menyerang. Semua orang Makassar menyerang Belanda. Akhirnya Belanda ketakutan. Ini magnet. Syekh Yusuf ini magnet. Kalau sudah ada magnet, besi-besi yang lain tertarik, maka magnet ini harus dibuang. Dicampakkanlah dia ke Afrika Selatan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Di Afrika Selatan dia bukan stres. Di Afrika Selatan jauh dari Makassar dia bukan gila. Justru di Makassar dia membangkitkan Islam. Orang Afrika Selatan masuk Islam karena dakwah Syekh Yusuf Al-Makassari. Dan ketika saya pergi ke Sydney, Melbourne, Canberra di Australia, saya mau kasih tahu saya sudah sampai ke Australia. Masuklah kami ke museum. Ustaz Rahman, ayo kita ke museum. Pergi ke museum, nampaklah siapa yang pertama kali membawa Islam ke Australia. Rupanya yang membawa Islam ke Australia orang Makassar, naik sampan dari Pulau Sulawesi ke negerinya orang aborigin, ingin mengambil tripang. Orang Sulawesi pergi ke Australia mau ngambil tripang. Sampai di Australia dia sholat. Maka orang aborigin itu bersyahadat karena ulama-ulama besar. Artinya apa? Nenek moyang kami, orang pelaut, punya sampan. Kira-kira kalau di tengah laut yang tak bertepi itu, apa yang membuat mereka menjadi kuat? Apa yang membuat mereka tidak takut menengok gelombang? Yang membuat mereka tidak takut adalah zikir la ilaha illallah. Itulah yang ditanamkan ke dalam hati. Ini banyak ini mahasiswa-mahasiswa. Nah, pergilah kau kuliah. Pukul ombak dia pas gelombang, pergi sana. Oh, semangat. Begitu tanggal 29, ciut. Rupanya semangat karena ATM masih penuh. Bukan semangat itu yang membuat engkau kuat. Kalau kau kuat karena kebun kelapa bapakmu luas, nanti kelapanya diambil orang, kau akan takut. Kalau kau kuat karena orang tuamu gajinya besar, nanti orang tuamu meninggal, kau akan menjadi penakut. Biarlah engkau kuat karena la ilaha illallah. Itu makanya zikir itu kuat. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mengusir rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri. Dari dalam mana? Takut itu letaknya di mana? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam badanmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu kuat, maka engkau menjadi kuat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu lemah, maka engkau menjadi letoy, loyo, lunglai, lesu, bawaan mau mati. Apa dia? Ala wahyal qalb. Dia adalah qalb. Qalb. Ada yang bilang qalb itu hati. Ada yang bilang qalb itu jantung. Kenapa dia disebut jantung? Karena besarnya sebesar jantung pisang. Sesuai dengan besar orang. Kalau Abdul Somad, berarti jantungnya sebesar genggam. Ini sebesar tangan saya. Tapi kalau bapak orangnya tegak, maka sebesar itu pula. Orang Afrika sebesar itu. Jantung saya sebesar itu. Sebelah kiri berdegup. Coba pegang jantung sebelah kiri, berdegup dia. Itu kalau orangnya normal. Tapi kalau orang banyak utang, kredit, berdegup. Ada yang tak berdegup sama sekali. Mati. Yang tak berdegup, kasih tahu. Kain kapan sudah siap. Selama jantung berdegup, selama jantung berdetak, darah mengalir, maka tak boleh berhenti. La ilaha illallah. Zikir kamu apa? Zikir yang diajarkan guru saya, Allah Allah. Bagus. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Sambil bawa speedboat, Allah Allah Allah Allah Allah. Makin laju makin kencang, Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Jangan putus. Zikir kamu yang apa diajarkan gurumu? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Apapun semua itu adalah zikir. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah il-aliyil azim. Ibu-ibu yang sedang hamil pagi-pagi sambil masak suami masak kenapa? Subhanallah walhamdulillah. Garam-garam wadah. Suaminya tenang, anak yang dalam kandungan tenang, karena banyak berzikir. Apa kata dokter? Ibu, agamanya apa? Agama saya Islam dok. Ini bawaannya ketakutan aja karena sedang hamil tua, takut anaknya gugur, takut jatuh, takut mencret, takut suami selingkuh, takut dilarikan rakor, takut tenang. Ibu secara psikologis terganggu. Kalau gitu makan pil tidur aja ya, jangan. Nanti kandungannya sakit. Ibu bukan tidur, ma. Mati. Maka yang menenangkan hati adalah zikir. Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, taqma'innul qulub. Hati menjadi tenang. Makanya kalau ada orang stres, depresi, dibawa ke rumah sakit jiwa. Kemarin saya jalan Panam, saya tengok rumah sakit jiwa di Panam. Bagus sekali. Padahal dulu jelek. Mengalami perkembangan pesat. Itu menunjukkan bahwa orang gila makin banyak. Rumah sakit jiwa kalau dia hilang, itu baru kita bahagia. Rumah sakit jiwa sudah tutup, berarti orang sehat. Ini orang gila makin banyak. Setelah 17 April makin banyak lagi. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa menenangkan jiwa ini selain daripada zikir. Yang ngomong itu siapa? Allah. Huwallazi anzalas sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Letak ketenangan itu dalam hati. Kalau nampak ada orang gayanya tenang, itu yang tenang itu bukan mata, yang tenang itu bukan telinga, yang tenang itu hatinya. Ketenangan tidak bisa dibuat-buat. Kalau ada orang jaim, jaga image, pura-pura tenang. Itu waktu perut kenyang aja itu. Sampai lapar, mana makan? Tapi ketenangan yang asli, apapun yang terjadi dia tenang. Ketenangan inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan dokter tawaf satu kampus, UIN Suska. Suatu hari saya datang duluan. Bedanya saya di Usuludin. Saya sampai duluan. Sunyi, enggak ada orang. Ada ibu-ibu satu orang, Ustaz Somad? Iya, saya sudah lama mau nanya sama Ustaz, tapi segan, orang ramai. Kebetulan ini ada pertanyaan Ustaz, bisa saya hanya empat mata Ustaz? Saya bilang jangankan empat, tiga pun bisa. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Gini Pak Ustaz, saya sebetulnya malu ini mau nanya. Kalau ente malu gimana saya mau jawab? Apa masalahnya? Gini Pak Ustaz, hati saya tenang, alhamdulillah. Apa masalahnya hati sudah tenang? Tapi tenangnya kalau mendengar lagu dangdut. Maka kau mesti hati-hati. Orang pakai sabu-sabu juga tenang, betul? Orang ngisap ganja juga tenang. Anak-anak muda sekarang dibuka itu tangki bensin, dihirup. Tenang juga. Dipakai itu sabu-sabu, tenang juga. Ini ketenangan datang dari setan. Ustaz kalau nyebut setan janganlah keras-keras. Setan. Kita mau ketenangan yang datang dari Allah. Tidak ada ketenangan yang datang kecuali dengan zikir. Ya Rahman. Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus, ya Salam ya Mumin, ya Muhaimin ya Aziz. Maka kata Allah, walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik, asmaul husna. Fad'uhu biha. Panggillah Allah dengan nama asmaul husna. Itu semua adalah zikir. Ustaz, guru saya mengajarkan, kata dia, banyak-banyak salawat. Salawat pun zikir. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah membalas 10 kebaikan. Wa utan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa silap kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat anak tangga kemuliaan. Banyak-banyak berselawat, khususnya banyak-banyak selawat hari Jumat. Hadis Nabi, aktsirus shalah, banyak-banyak selawat hari Jumat. Inna salatakum ma'rudatun 'alayya, selawat kalian dari Kuala Enok dibawa ke makam Nabi di Madinah Munawwar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat jamaah Masjid Subuh Al-Mujahidin dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari Kuala Enok ke Madinah 9000 km. Siapa yang tak percaya, bawa meteran ukur sendiri. Nabi Muhammad bertanya. Dia bertanya bukan dia tidak tahu. Dia tahu, dikasih tahu Allah, tapi dia mau kasih tahu sama siapa yang tak tahu. Banyak sekali bersolawat. Solawat bertimbun-timbun di Masjid Nabawi. Nabi bertanya, "Ini solawat dari mana?" Ini salawat dari Kuala Enok. Di mana Kuala Enok itu? Coba tengok di Google, ada tidak dia? Saya ketik semalam, Kuala Enok, enter. Langsung Google menunjukkan Kuala Enok rupanya lebih dekat ke Singapura daripada ke Pekanbaru. Semalam saya tengok, dekat ke Singapura daripada ke Pekanbaru. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya ini segitiga emas, si jori, Singapura, Johor, Riau. Kuala Enok ini tempat strategis ketika dulu transportasinya adalah laut. Laut, orang yang datang dari Afrika, dari Amerika, dia pergi ke Malaka, lalu kemudian ke Temasek. Waktu itu kerajaan Melayu bernama Temasek. Sekarang kalau saya sebut Temasek, banyak anak-anak muda tak tahu. Temasek itu di mana? Singapura. Lalu kemudian inilah segitiga kerajaan-kerajaan besar. Ada namanya kerajaan Riau Lingga, ada namanya kerajaan Indragiri. Lalu kemudian peradaban manusia berubah dari laut naik ke darat, muncullah jalan darat, aspal. Aspal inilah yang membuat masalah. Akhirnya untuk ke Kuala Enok ini dari Pekanbaru menjadi jauh sekali. Kenapa? Karena aspal belum mencium tanah. Saya menyeberang dari daratan Malaysia menuju pulau. Nama pulaunya itu Pulau Pinang. Tapi orang Inggris payah menyebut Pulau Pinang. What is that? Penang Island. Pulau Pinang. Dari daratan ke Pulau Pinang menyambang 23 km. Jembatan aspal dibangun di atas air. Hebatnya orang Malaysia, bisa dilengketkannya aspal itu di atas air. Kita melengketkan aspal di atas tanah pun payah. Padahal negeri ini kaya. Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain kecuali memilih pemimpin yang berzikir, wakil rakyat yang berzikir, anggota dewan yang berzikir. Karena orang berzikir pasti berpikir, seimbang antara zikir dan fikir. fikir. Oleh sebab itu maka ini semua sholat berjamaah, tablik akbar pengajian, itu menyeimbangkan. Jangan hanya berpikir saja tak berzikir, jangan hanya sibuk berzikir tak berpikir. Alladzina yadhkurunallah, orang yang berzikir mengingat Allah, qiyaman saat berdiri, wa qu'udan saat duduk, wa 'ala junubihim saat berbaring. Jangan cuma berzikir pejam mata, pikirkan juga duit masuk ke kotak. Jangan hanya berzikir, subhanallah, subhanallah. Banyak pula kadang-kadang orang ini matanya terbuka, pas giliran kotak lewat pura-pura berzikir. Habis itu diintip-intip, lewat apa belum? Belum lewat. Udah agak lewat. Ustaz mindir nih, enggak, saya nengok fenomena alam aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibelilah tanah. Ternyata kain baru ini bawaannya mau terbuka aja. Dibelilah tanah 2 hektar. Ditanam kelapa, tanam kelapa. Orang Indragiri Hilir jamaah haji terbanyak 12 kabupaten kota adalah Indragiri Hilir. Sensus penduduk paling banyak jamaah haji Indragiri Hilir. Jadi saya tanya, kenapa orang Indragiri Hilir itu jamaah hajinya paling banyak, padahal secara ekonomi paling sulit? Kenapa paling banyak? Karena orang Indragiri Hilir kalau membuka kebun kelapa, itu tanah dia bagi 2. Ini kebun kelapa untuk makan, ini kebun kelapa untuk berangkat haji. Maka dia tanam itu kelapa dalam tanah, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Orang lain tanam kelapa juga, cuman niatnya lain, kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Innamal a'malu binniyat. Maka dia tanam, beli kelapa 2 hektar, bagi 2, sebelah untuk makan, untuk sekolah anak, yang sebelah lagi berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Begitu kelapa tumbuh, berbuah, pas mau dipanen, datang yang punya tanah. Ini tanah saya, ini kelapa saya. Kelapanya tumbuh di mana? Di atas tanah. Yang punya tanah saya. Ini surat saya. Surat saya lebih kuat Badan Pertanahan Nasional. Akhirnya apa yang terjadi? Stres. Pulang ke rumah tak bisa tidur malam. Jam 2 malam mata masih terbuka, miring kiri, miring kanan. Apa yang berbisik dalam kepala? Kenapa nanam kelapa? Kenapa nanam kelapa? Kenapa nanam kelapa? Kenapa nanam kelapa? Kenapa nanam kelapa? Kenapa nanam kelapa? Kenapa nanam kelapa? Kenapa nanam kelapa? Pergi ke rumah sakit Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. Dokter jiwa. Assalamualaikum dokter jiwa. Waalaikumsalam. Saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena di dalam kepala saya ini selalu berbisik, kenapa tanam kelapa, kenapa tanam kelapa, kenapa tanam kelapa, kenapa tanam kelapa, kenapa tanam kelapa. Akhirnya dokter jiwa rumah sakit Ahmad Yani mengasih pil, makanlah ini, insyaallah tidur. Pulang dimakan pil tidur, setelah dimakan menguap. Rupanya yang dimakan itu adalah obat tidur. Begitu dosisnya habis, mata terbuka, datang lagi, kenapa tanam kelapa? Inilah penyakit orang barat, tidak bisa tidur, nama penyakitnya insomnia. Insomnia penyakit, tak bisa tidur. Tapi orang Islam tidak ada yang kena penyakit ini. Kenapa? Karena dia sudah serahkan kepada Allah, rezeki di tangan Allah. Allah Maha Kuasa memberikan dengan kudrat iradatnya. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Akhirnya Pak Ustaz, penyakit saya itu hilang bukan karena obat, tapi karena saya ikut zikir. Begitu saya ikut zikir, datang ke pengajian, mudah tidur. Baru nengok Ustaz, mudah tidur. Khotib Jumat hari ini Al-Mukarram Ustaz. Naik Ustaz ke atas mimbar, Assalamualaikum. Makanya nanti hari Jumat kalau nampak orang tertidur, itu menunjukkan hatinya naik mobil mewah harganya 500 juta tak bisa tidur. Bisnis belum selesai. Orang kita naik bis angkutan kota, jalan berlubang-lubang, lewat rumahnya. Terbangun di stasiun. Rumah kemana? Kenapa tidak bangunkan saya sudah lewat? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Indonesia. Tapi di mana? Tiga. Jepang, Eropa, Amerika. Orang Amerika itu asal stres sedikit ambil pistol, bam, mati. Orang Amerika itu asal stres sedikit minum, pakai narkoba, sakau, mati. Orang Jepang kan stres sedikit ambil samurai, harakiri, mati. Orang kita tenang, adem, ayem. Di antara yang menenangkan, membuat jiwa tenang itu tak lain, besar masalah hidup ini, pergi kau ke tepi laut, jangan bunuh diri. Ambil air wudhu, lalu kau menghadap Allah. Besar masalah hidup ini, kecil yang besar Allah. Angkat dua tangan, katakan Allah Akbar. Serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Makanya orang barat itu kalau suaminya mati, meninggal suaminya, oh my god, ambilnya pistol, bam, mati. Ibu-ibu di tempat kita mati lakinya, dia diam aja. Ibu enggak sedih, enggak bos. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Ustaz nih ngeje ibu-ibu, ah, berarti ibu ini enggak baik. Oke, kalau gitu kita balik, ibu itu yang mati. Setuju? Banyak yang orang barat mati dininya, stres, mabuk, bawa mobil ngehut, nabrak tiang listrik, mati. Orang kita meninggal istrinya, diam aja. Bapak gak sedih? Udah lama aku tunggu saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita beriman sampai 6. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bi qadri khairihi wa qadar wa syarrihi. Percaya kepada takdir baik, takdir buruk. Perempuan putih, cantik, tinggi semampai, rambut bak mayang terurai, pipi bak pau dilayang, cantik. Dapat suami hitam, pesek, pendek, buruk, jelek, hidup lagi. Apakah marah dia? Tidak. Adinda, apakah engkau merasa aku pelet? Tidak, bang. Menyesalkah kau menikah dengan aku? Tidak, kanda. Kenapa begitu? Kau adalah takdir burukku. Oleh sebab itu maka serahkan kepada Allah, tapi dengan usaha. Serahkan pada Allah, ada seimbang usaha. Nah, ini mesti dipahami dengan baik. Jangan gara-gara saya bilang serahkan aja sama Allah, besok pagi orang Kuala Enok gara-gara Ustaz Somad ceramah tak ada suami yang pergi mencari ikan. Bang, pergi ke laut cari ikan. Serahkan aja sama Allah. Ini Ustaz Somad, ini Ustaz Dr. Tawab, jangan bawa-bawa lagi Ustaz Somad ke Kuala Enok. Merusak aja itu. Maksud saya ini, setelah kita berusaha, terjadi juga yang tak baik, la haula wala quwata illa billah. Duit dicari pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, pergi ke tengah laut cari duit, tanam kelapa cari duit. Setelah duitnya dapat, disimpan di dompet, dompetnya dikunci, kunci simpan. Dompet dikunci, masuk ke dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Kebakaran. Ini kalau tidak kuat tawakalnya pada Allah, apa tak gila? Kemana-mana ngomong, mana kunci, mana? Gila. Tapi kalau dia serahkan kepada Allah, maka dia berkata, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sebelum salam, attahiyatul mubarakatul salawatul tayyibatul, serahkan kepada Allah Taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka setelah itu berganti-berganti, berusaha diganti Allah SWT. Makanya muncul ungkapan nenek moyang kita, kalau rezeki takkan ke, apa ditakutkan? Apa ditakutkan? Pergi saya ceramah ke Singkil, Banda Aceh. Dari Banda Aceh turun menelusuri tepi laut 7 jam sampai ke tempat namanya Singkil, berbatasan dengan tanah Batak Sumatera Utara. Tapi Singkil Melayu Aceh. Ceramah saya di sana, pas makan saya tengok kepiting sebesar piring besar. Ini kalau di Pekanbaru pasar bawah mahal sekali. Itu kepiting besar itu kalau kita makan ada tamu, banyak tamu makannya, itu meleleh air mata tuan rumah. Bukan karena pedas, mahal. Kecuali di Singkil sama di Kuala Eno. Di Kuala Eno pun besar-besar, sama macam di Singkil juga. Saya pun duduklah di meja makan. Kapolres, bupati, dandim tentara, kepala dinas, saya duduk di situ. Tapi saya yakin bahwa kepiting itu memang sudah ditakdirkan Allah untuk saya. Ketika kepiting bakau itu mengeluarkan anaknya, berserakan anak kepiting bakau itu, tertulis di situ, UAS. Ampun sawah. Ada anak kepiting yang mati dimakan oleh ikan besar. Ada kepiting yang dipancing orang, tapi kepiting yang ada bertulisan UAS tidak, karena itu sudah tertulis untuk Abdul Somad. Tidak masuk akal. Kalau kepiting Kuala Enok untuk Abdul Somad masih masuk akal, masih dalam satu provinsi Riau. Tapi kepiting yang ada Nun Aceh Singkil, naik pesawat aja 3 kali sambung dari Pekanbaru ke Cengkareng, dari Cengkareng ke Kuala Namu, dari Kuala Namu ke Banda Aceh, baru jumpa kepiting. Kok bisa itu atas nama Abdul Somad? Begitulah takdir. Akhirnya apa yang terjadi? Kepiting besar itu dibeli oleh ketua PKK Dharma Wanita Kabupaten. Istri bupati beli. Berapa? Sekian. Dibeli. Itu hanya bisa dibeli oleh pejabat-pejabat yang duitnya banyak. Dimasaklah oleh tukang masak terkenal. Setelah itu disuguhkan di atas. Kalau pejabat-pejabat duduk sama ustaz, yang dipersilakan makan siapa duluan? Ustaz. Apa kata mereka? Silakan ustaz. Bapak, ustaz duduk. Bapak, ustaz duduk. Langsunglah saya sendok. Kalau rezeki tak kan? Kemana? Saya makan setengah, saya persilakan mereka. Bapak bupati, Bapak kapolres, Bapak dandim, mereka punya pistol besi tapi takut makan ini. Kenapa? Kolesterol. Ustaz Abdul Somad, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Amyami. Sepiring habis saya makan. Kalau sudah rezeki tak kan, kemana? Lalu yang dikhawatirkan hidup ini apa? Ini anak-anak lajang banyak galau. Ente kenapa dari tadi tidak ngomong? Saya galau Pak Ustaz. Dia ditelepon gak ngangkat, di SMS gak balas. La ilaha illallah. Ente seganteng semuda ini takut. Saya aja yang udah tua, udah 43 tahun. Tua, kurus, hitam, jelek, pesek. Duduk saya di kantin UIN. Kantin, tanya Ustaz Dr. Tawab, kantin UIN. Duduk saya di kantin itu, oh, anak-anak gadis lalu lalang 10 orang. Lewat aja. apa yang kalian takutkan? Jodoh, makan, kerja, anak. Itu semua kuasa Allah. Allah yang matur. Usaha, ikhtiar. Nah, tapi bukan berarti saya bilang nanti kalian tak nikah-nikah. Umur kau sudah berapa? 40. Kenapa tak juga nikah? Usrah sama Allah. Dekatilah Syekh Idrus Hasyim. Dekati Dr. Tawab. Dekati Ustaz Iqbal. Mereka ini kan banyak jamaah-jamaahnya. Ustaz, ada jamaah-jamaah Ustaz yang belum laku lagi. Yang gadis-gadis sudah habis semua. IGGI pun tak apa. IGGI itu Ikatan Janda-Janda Internasional. Harus ada usaha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Nabi. Berkahi umat ini di waktu subuh. Makanya siapa yang paling cepat bangun subuhnya, dia yang paling banyak rezekinya, karena dia yang paling banyak berkahnya. Makanya mengawali kebun kelapa di waktu subuh, mengawali pergi ke laut di waktu subuh, mengawali rezeki di waktu subuh. Dan ternyata yang mengamalkan ini di Asia Tenggara bukan orang Islam. Negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, yang paling cepat bangun subuhnya adalah orang Singapura. Orang Singapura bangun jam 4. Musabaqah tilawatil Quran di Bengkalis. Dia tidur di hotel Marina tepi laut. Bangun kami subuh, berangkat ke Masjid Al-Istiqamah. Warung kopi kiri kanan sudah buka. Warung kopi kiri kanan sudah buka. Begitu kami sampai, yang punya warung kopi celana pendek. Hanya cincai-cincai lah. Warung kopi orang Cina sudah buka sebelum azan subuh. Karena mereka punya filosofi, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Kita, rezeki kita dipatok ayam, diterkam musang, dicakar kucing. Habis sudah, barulah kita bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Usalli fardhus subuhi jam 7.30. Gimana rezeki mau menghampiri? Ini di mana ini? Di tempat lain. Di Kuala Enok tak ada begini. Orang Kuala Enok jam 4 sudah bangun. Mana buktinya? Melimpah ruah sampai ke tepi jalan. Baru saya tahu rupanya di luar itu pelataran masjid kalau tak hati-hati jatuh ke bawah. Pak muat saking banyaknya sholat berjamaah. Semangat subuh berjamaah ini harus terus kita hidupkan sampai akhir hayat insyaallah. Takbir. Takbir. Baru sekali ini saya takbir dari awal tadi kan. Kenapa ujung-ujung takbir 45 menit udah ceramah, orang udah mulai ngantuk. Itu maka takbir untuk mengusir setan. Ada pendapat, apa pendapat Pak Ustadz tentang pejuang subuh? Mantap! Saya pertama kenal pejuang subuh di Tembilahan. Selesai ceramah, pergi saya ke tempat Ustadz Effendi Elci, kakak kelas saya. Datang anak-anak muda pakai baju coklat, maju ke dalam. Ustadz, tolong buatkan video endorse. Endorse itu apa? Kasih motivasi kami. Wow. Pemakaian jaket coklat pejuang subuh. Tertulis pejuang subuh. Pas zuhur tak datang. Apalah kalian? Zuhur kenapa kalian tak datang? Ustaz, kami zuhur ada yang ke kampus, ada yang ke sekolah. Kami tetap sholat. Oh, itu maksudnya. Kenapa tak dibuatnya? Pejuang lima waktu, duha, witir, tahajud, tahiyatul masjid. Banyak kali lah. Sholat yang paling berat adalah sholat subuh. Maka pejuang subuh maksudnya, sedangkan subuh saja dia datang, apalagi subuh. Jangan buat pejuang maghrib. Maghrib tak perlu diperjuangkan, tetap ramai. Apalagi pejuang Idul Fitri. Mantap pejuang subuh. Lanjutkan. Pejuang subuh tanah merah, mana dia? Berdiri pejuang subuh tanah merah. Tunjukkan jaket. Takbir. Takbir. Selamat saya ucapkan kepada pejuang subuh tanah merah Kuala Eno Indragiri Hilir. Semoga tetap istiqomah sampai akhir hayat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa yang harus kami persiapkan sebagai generasi milenial yang katanya akan menjadi pemimpin di masa akan datang? Bagaimana kami sebagai generasi milenial mengatasi hoax yang sering terjadi pada masa sekarang? Rupanya mikrofon di Kuala Eno ini ada dua, satu untuk ceramah, satu untuk tanya jawab. Baterainya udah habis. Apa yang perlu disiapkan untuk memerangi hoax? Sudah ada dalam Quran. Mana ayatnya? In ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang bawa berita hoax, fatabayyanu, klarifika. Ustaz Somad jadi ceramah di Tanah Merah? Tidak, saya ceramah di Kuala Eno. Sama lah itu Pak Ustaz. Oh, sama. Tidak perlunya klarifika. Klarifikasi. Ustaz Somad, betul Ustaz ada mengatakan begini, begini, begini. Itu memang betul. Tapi video saya 2 tahun yang lalu itu dicomot-comot, dipotong-potong, dikat-kat orang. Makanya perlu klarifikasi. Tapi kami lihat di Instagram Ustaz, katanya begini. Instagramnya, followernya berapa? 1000. Itu bukan punya saya. Follower saya yang 8 juta. Maksud saya yang belum follow-follow. Ustaz, kami lihat di YouTube katanya Ustaz ngomong begini. Berapa menit? 2 menit. Itu dipotong orang. Video asli saya 1 jam. Karena kalau ceramah 60 menit. Tonton yang lengkap. Subscribe, like and share. Jadi anak-anak muda kita harus cerdas. HP-nya sudah cerdas, smartphone. Jangan sampai orangnya goblok. Tak level, tak sesuai. Tapi anak-anak muda Kuala Eno cerdas-cerdas. Apakah Rasulullah pernah melaksanakan sholat duha? Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi sholat duha, namun aku melakukannya. Apakah kalau Aisyah tidak melihat, berarti Nabi tidak pernah melakukan? Maka kalau ada hadis munfi dengan musbit, al-musbit muqaddam, yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang tidak menetapkan. Begitu kaedah dalam menerima hadis. Dan hadis itu ada 3. Pertama, qawli. Kedua, fi'li. Ketiga, takriri. Tidak disyaratkan mesti pernah dibuat Nabi. Contoh, Samiallahu liman hamidah. Yang dibaca Nabi, Rabbana lakal hamdu milu samawati milu ardi milu masyita min syaim ma'du. Tak ada makmum bacanya lain. Samiallahu liman hamidah. Apa dia baca? Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Nabi tak pernah baca, Nabi tak pernah amalkan, Nabi tak pernah lakukan. Nabi tanya, siapa yang baca itu tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang baca doa itu tadi? Ana, aku yang baca ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun. Aku lihat malaikat turun dari langit 39 ingin mencatat doa yang kau baca. Itu menunjukkan tidak mesti disyaratkan harus dilakukan Nabi. Tentang solat doa, Nabi berpesan kepada Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili. Khalili, orang yang kucinta, berpesan kepada aku supaya tidak meninggalkan 3. Di antara pesan yang 3 itu, jangan sampai meninggalkan salat duha. Ada tak hadis Aisyah tentang Nabi salat duha? Ada. Mana? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Nabi pernah sholat duha berapa rakaat? 4 rakaat. Summa yazidu masya'a. Kemudian ditambahnya. Hadis Aisyah mengatakan tidak pernah aku lihat. Hadis Aisyah juga mengatakan Nabi sholat duha. Kenapa bisa satu rawi ada iktiraf, ada ikhtilaf? Hadis yang mengatakan tidak itu terikat dengan satu kondisi dan keadaan. Hadisnya sama-sama riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sendiri yang mengatakan yusalli arba'an, Nabi sholat 4 rakaat, tetap 2 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, summa yazidu masya'a, kemudian ditambahnya sesuka hatinya. Riwayat Abu Hurairah 2 rakaat, riwayat Aisyah 4 rakaat, riwayat Ummu Hani 8 rakaat, riwayat Aisyah 4 rakaat tambah. Oleh sebab itu maka yang buat 2 rakaat bagus, yang buat 4 rakaat bagus, yang buat 6 rakaat bagus, yang buat 8 rakaat bagus, tapi PNS sholat duha sampai jamaah ngantri bagus. Pegawai di kantor ini kenapa antrian panjang, orang mau ngurus KTP pegawainya sedang sholat duha. Ini jahil murakab. Sholat duha dulu di rumah baru berangkat di kantor. Jam berapa baru boleh sholat duha? Sholat duha sudah boleh ketika matahari terbit lewat setinggi anak tombak. Ini bumi, ini tombak. Setinggi tombak matahari sudah lewat, qaida rahim, sudah boleh sholat duha. Sampai kapan? 10 menit menjelang zawal tergelincir matahari. Kenapa ustaz-ustaz mengatakan sholat duha jam 9 jam 10? Waktu afdal. Pagi sebelum berangkat sholat duha dulu. Jam 7 sholat duha. Usalli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Saya enggak pakai usalli Pak Ustaz. Enggak pakai usalli lillahi ta'ala. Jadi hadis kalau dia mengatakan tidak, itu menunjukkan dia terikat dengan sesuatu. Kalau ada dua hadis yang kau tarik, dibahas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtariful Hadis, Ikhtilaful Hadis. Kitab yang paling tua membahas tentang ikhtilaf hadis tulis Imam Syafi'i. Judulnya Mukhtariful Hadis. Maka yang musbit, yang mengatakan ada, lebih didulukan daripada yang manfi, yang mengatakan tak ada. Begitu kaidah. Apa benar jodoh kita sudah ditetapkan Allah? Allah menunjuk qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Hai qalam, utuk. Qalam pun menulis di lauhil mahfuz, dituliskanlah namamu dan nama calonmu. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, innallaha katabal maqadir. Hadis riwayat Muslim. Allah sudah menuliskan takdir 50 alf sana, 50.000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menuliskan langit dan bumi. Tapi Allah rahasiakan takdir itu, maka kita terus bersemangat untuk bekerja dan mencari. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat berserah kepada Allah. Yang penting sudah ada ikhtiar. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun kelompok ahli bid'ah, nama kelompoknya Jabariyah. Jabariyah tidak mau berusaha. Dia pangku tangan. Ente tidak mencari jodoh, sudah tertulis di langit. Dapat alhamdulillah, tak dapat tak apa-apa. Oh, tak bisa begitu. Harus ada usaha. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Pohon kurma sudah matang. Kurma sudah matang. Jangan tunggu dia jatuh. Goncangkan pundakmu ke batang kurma. Maryam sedang mengandung, melahirkan anak. Anaknya lemah, namanya Isa, dan dia dalam keadaan lemah. Apa kata Allah? Goncangkan pundakmu ke batang kurma supaya gugur dia dari atas. Maka jodoh sudah ditetapkan Allah, rezeki ditetapkan Allah. Air minum saya pagi ini sudah ditetapkan Allah. Ini untuk saya. Saya tengok dulu air teh apa air putih. Ini ditetapkan Allah untuk saya. Ini sudah ditetapkan untuk saya. Tapi saya tak ada usaha, menganga saja. Mau dimasuk ke mulut? Tidak. Makanya Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah ada al-kasbu ikhtiar. Ulurkan tangan, buka tutupnya, sebut nama Allah. Bismillah. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Begitulah engkau memahami takdir. Jangan sikit-sikit takdir, serah pada Allah. Kau sudah ku sekolahkan ke Pekanbaru. Berapa IP-mu? Tiap bulan kau ku kirim uang kelapa ATM penuh. Berapa IP-mu? 2 ya. Kenapa IP-mu 2,0? Takdir Allah. Na'udzubillah. Mana ikhtiar? Mana usaha? Allah berikan engkau telinga, Allah berikan engkau mata, Allah berikan engkau kudrat, Allah berikan engkau iradat. Berusahalah. Wa qul i'malu, berusahalah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Namun ada juga yang mengatakan jodoh itu harus diusahakan. Dua-duanya tak salah. Jodoh itu takdir dan jodoh itu diusahakan. Ustaz, itu ada tetangga saya bininya 4. Itulah takdirnya 4. Saya berapa Pak Ustaz? Nanti kita tengok. Jika memang kita harus mengusahakan, sampai batas mana yang diizinkan oleh syarak? Apakah doa kita saja sudah dikatakan sebagai usaha? Datanglah orang Arab Badui. Dibiarkannya untanya di luar, masuk dia ke Masjid Nabawi. Dia tanya ke Nabi, "A'tiruha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal?" Kutambatkan dulu baru bertawakal atau kubiarkan saja? Kata Nabi, "I'tilha wa tawakkal." Tambatkan dulu baru bertawakal. Motor, kunci stangnya, tengok baik-baik. Habis itu kunci pula rantainya, gembok beli. Habis itu beli pula rantai besi ke kunci ban belakang. Usaha dulu, usaha maksimal. Pulang dari masjid, rupanya sudah dilas orang. Ah, ini sudah di luar usaha kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kau berdoa, "Ya Allah, aku naksir betul dengan Pak Haji, anak Pak Haji itu, ya Allah. Kalau memang dia jodohku, mudahkanlah ini. Tapi kalau memang tidak, cepatkan dia mati, ya Allah." Jangan. Jangan kau mengajari Allah. Boleh jadi Allah tidak memberikan dia untukmu karena Allah sudah menyiapkan yang lebih cantik, yang lebih kaya, yang lebih soleha. Husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ana inda husni zonni abribi. Tapi mikirnya harus betul. Jangan sudah kau pinang anak orang, kau batalkan. Kenapa abang tidak jadi menikah dengan aku? Karena menurut Allah ada yang lebih cantik daripada kau. Melainkan ingin minta nasihat dan tanggapan ustaz. Tolong nasihatnya ustaz, khusus teruntuk orang tua yang punya anak gadis. Ini nampaknya pertanyaannya perlu dijumpakan orang ini. Yang tadi anak lajang bingung mencari anak gadis, yang ini anak bapak anak gadis bingung mencari anak lajang. Nah, itulah gunanya sholat ke masjid, supaya jumpa kalian. Ayo udah aku jumpakan, udah mana mana mana. Kalau perlu kita akadkan pagi ini langsung nasihat pernikahan. Khususnya Pak Gua enggak ada, siap. Syekh Idrus siap. Ada orang tua di Kuala Enok, Tanah Merah, seperti yang diketahui mayoritas di sana orang Bugis, yang di mana ketika anak gadisnya dilamar, kami yang laki-laki ini dipersulit dengan mahalnya uang panah yang jika dikaji dalam Islam, uang itu bukanlah bagian dari syarat sah menikah. Dengar baik-baik. Saya punya anak laki-laki. Tetangga saya punya anak perempuan. Ketika dia minta mahar sebaris batang kelapa, minta emas sekian gram, itu untuk anak ini berdua atau untuk dia? Untuk kehidupan anak ini berdua. Maka wahai bapak yang punya anak gadis, adat istiadat ini kau biarkan saja, tapi kau bantu anak lajang ini. Kenapa? Karena kau nikahkan dengan anak yang soleh ini, nanti bahagia mereka berdua, kebahagiaan anak gadismu bahagia engkau juga. Jadi sebetulnya kalau dipahami adat ini dengan baik, cobalah pahami sosiologisnya, pahami dengan baik, itu untuk membahagiakan pasanganmu muda. Pasangan muda itu kalau dia menikah, kebun kelapanya luas, emasnya banyak, maka insya Allah angka perpisahannya bisa diminimalisir. Kenapa banyak angka itu gara-gara kurang. Orang kalau sudah kurang belanja, itu cacingnya naik. Marah dia, mengamuk. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kau bantu anak lajang ini, datang anak lajang. Kupinang anakmu dengan bismillah. Memangnya rice cooker bisa diisi bismillah? Eh, anak muda, aku tidak setuju kalau kau pinang anakku dengan bismillah. Karena anakku ini mau rumah, mau. Oleh sebab itu, ku bantu engkau. Amaka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nabi Muhammad itu berapa maharnya waktu nikah dengan Khadijah? Baca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Isruna bakara, 20 ekor onta. Satu onta 35 juta kali 20 ekor 700 juta. Ada orang Kuala Enok minta panai 700 juta. Belum ada lagi kan? Nampaknya Ustaz Somad ini tidak menurunkan harga mahar ini. Kedatangannya malah menaikkan harga mahar. Mahar tetap tinggi, tapi orang tua saling membantu, nanti yang senang anak menantumu juga. Betul? Al-mu'minul qawi. Anak muda yang kuat, kuat ekonominya, kuat kebun kelapanya, kuat emasnya, khairun, lebih baik. Wahabbu ilallah. Wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, engkau punya duit banyak, kau bantu anak-anak lajang ini, maka insyaallah kuatlah umat, kuatlah ekonomi anak-anakmu. Insyaallah di Kuala Enok kalau ada orang bagi-bagi duit, mana laku. Kalau ada orang mau bagi-bagi baju kaos, tidak laku. Kenapa? Karena ekonominya mapan. Pabrik ada, kelapa ada, lautnya luas, rumahnya bagus, masjidnya mewah. Membuat masjid sebesar ini, berapa tiangnya ini? Oleh sebab itu maka, kalau ada anak muda yang kesulitan, bapak ibu bantu dia, insya Allah. Ustaz Abdul Somad datang tidak menurunkan mahar, tapi beban kalian insya Allah agak berkurang sedikit. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dijumpakan Allah dengan yang gadis-gadis yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Jamaah masjid yang sofnya renggang, jika kita ingin merapatkan sof, kadang mereka masih renggang dan kadang sof depan masih kosong, karena kadang jamaah masjid saling tunjuk menunjuk untuk sof ke depan. Imam, kecuali imam subuh tadi tak perlu tengok karena udah penuh. Imam melihat ke kanan ke kiri, penuh. Penuh kan? Kalau saya subuh salat, penuh kan? Penuh. Subuh tadi tak perlu, makanya Ustaz Tawab tak ada nyuruh, karena kita udah penuh melipat. Tapi kalau yang sholat jamaah inti, penuhkan dulu sholat awal, penuhkan. Lalu sholat yang kedua di mana mulai? Sholat dua mulai dari tengah, baru diisi ke kanan. Makanya apa tadi kata Ustaz Tawab sebelum takbir? Sawatarasu. Apa maksudnya? Luruskan, rapatkan isi yang kosong. Sawasufuk. Apa pernah imam sebelum sholat bilang, tidak kusuruh lagi karena kalian sudah tahu semua kan? 5 kali sholat sehari tetap dia katakan, luruskan sof, rapatkan. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu. Bahu saya rapat dengan bahu Syekh, tak masalah. Karena antara bahu kami ada kain. Tapi ketika kaki rapat, kadang bagi sebagian bermasalah. Geli dia. Asal rapat, kawan ni pula gatal. Makanya kalau ada kawan yang sensitif, jangan kau tempel. Kau tempel sekali dia pindah, nah jangan kau tempel lagi. Takutnya dia orangnya emosi, begitu tempel, hah gitu. Bahu, agak-agak dekat saja, jangan sampai jauh. Nah, rapatkan, rapat bahu dengan bahu, rapat. Sob, ini penting. Inna taswiyatas sufuh min tamamis sholah. Tidak sempurna sholat berjamaah sebelum rapat lurus dan penuh sob. Nah, insya Allah, tengoklah karpet kita sudah bagus. Di tempat lain susah meluruskan sob. Kenapa? Karena tak tahu mana sob. Sholat di atas semen. Ini tinggal rapatkan di ujung karpet, lurus, karpet cantik. Di masjid lain karpet warna hijau, di sini sengaja dibuat merah. Kenapa merah ini? Supaya waktu sedekah ingat duit warna itu juga. Makanya kalau sedekah di masjid ini jangan nengoknya ke atas, karena kalau ke atas ingat duit warna hijau 20 ribu, kalau merah 100. Nah, nanti kalau pas kotak Jumat lewat ada yang nengok ke atas, nah itu 20 ribu. Apakah merindukan seseorang yang bukan mahram merupakan dosa? Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Hidup ini ada yang pilihan, ada yang bukan pilihan. Menjadi orang Makassar itu pilihan atau bukan pilihan? Emang kalau belum sarapan ini susah fokus ya. Menjadi orang Makassar itu pilihan kita atau pilihan Allah? Pilihan Allah. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas, kamu mau jadi orang apa? A, Arab, B, Batak, C, Cina, M, Makassar. Tidak ada. Abdul Somad menjadi orang Melayu, saya gak pernah milih, Allah memilihkan. Artinya kita tidak punya daya dan upaya. Tapi sholat subuh-subuh ini pilihan atau tidak? Pilihan. Kita berada di antara dua. As-salatu khairum minan naum. Duduk, milih. Ke masjid, tidur. Ke masjid, tidur. Ke masjid, tidur. Ke masjid, tidur. Ke masjid, tidur. Saya minum. Minum dari botol dengan dari gelas. Pilihan atau tak pilihan? Pilihan. Maka hidup ini ada pilihan, ada tidak pilihan. Sekarang saya tanya, merindukan seseorang pilihan atau tidak pilihan? Tidak. Rindu tidak pilihan. Berapa banyak kita tidak ingin merindu, tapi hati kita merindu. Maka dalam hal ini banyak yang tidak mengerti tentang rindu. Saya ulang sekali lagi, menjadi orang Melayu tidak pilihan. Tidak pilihan. Sholat subuh ini pilihan. Menjadi orang baik atau tidak baik, antara minum air zam-zam atau minum tuak, pilihan. Tapi rindu tidak pilihan. Rindu tidak pilihan. Karena tidak bisa memaksa untuk merindu. Bisa tak dipaksa? Kau mesti rindu. Tak bisa. Jadi kalau ada anak muda merindukan anak gadis orang, itu dia selama tidak ada action. Makanya begitu kau rindu, langsung astagfirullah, segera lawan dia. Sudah tak tahan lagi Pak Ustaz, datang pinang. Yang jadi bahaya ini kalau kau merindukan bini orang. Ini rindu adalah perbuatan hati, dan hati di luar kuasa kita. Kapan dia menjadi dosa? Kalau diperturutkan dan menjadi action. Kau rindu sama mantan, lalu kau cari di FB, dapat namanya, lalu kau tanya, hai, bisa nomor, minta nomor WA enggak? Akhirnya kau WA, itu baru jadi dosa. Maka kalau hanya sebatas rindu, rindu pertama itu tidak dosa, karena kau tidak ada pilihan. Langsung kau tutup buku, alhamdulillah, langsung usolli sunnatul hajat, supaya jangan lagi ingat-ingat. Lillahi ta'ala, Allah, ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar tidak lagi mengingat dia. Makanya kalian yang punya mantan-mantan, segeralah mencari penggantinya supaya bisa melupakan dia. Karena kalau tidak, nanti bahaya. Kau akan larut sampai di tengah laut, wajah dia nampak di tengah laut. Kau terjun, rupanya ikan hiu. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau terlintas di hatinya macam-macam, zakarullah, langsung ingat Allah. Makanya ibu, kadang ibu jalan sama bapak, tiba-tiba bapak, astagfirullah. Abang kenapa? Adalah. Itu hati-hati itu. Abang ingat siapa? Ingat Ustaz Somad. Bilang aja gitu, bilang aja. Enggak apa. Padahal maksudnya ingat yang dicakapkan Ustaz Somad. Jangan nih Ibu bilang, jangan Bapak bilang. Abang ingat siapa? Ingat mantan. Tiga hari tak dapat sarapan. Bagaimana hukumnya ketika saya dipercayakan jadi bendahara perusahaan, kemudian saya ditunjuk sebagai bendahara keuangan kantor, kemudian saya mengambil yang menurut saya itu hak saya, dan menurut atasan saya itu bukan hak saya. Kok bisa ikhtilaf kalian? Menurut saya ini hak saya, menurut atasan saya ini bukan hak saya. Yang mengatakan itu hak antum gaji, itu kan aturan perusahaan dan aturan negara. Kalau kita tinggal di negara, PNS, golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, gajinya begini. Jadi tidak bisa engkau golongan 2A, menurut negara, lalu kau ambil lebih. Pas ditangkap sama KPK, kenapa ambil lebih? Menurut saya, ini hak saya. Oh, tidak menurut kita. Sedang main bola aja ada aturannya, ada statuta yang diatur oleh FIFA. Begitu tangan mau menyentuh, outside, handball, goal. Main bola aja ada aturannya, apalagi perusahaan dan negara. Jangan pakai perasaan. Kalau dipeturukan perasaan, oh tidak bisa. Perasaan itu untuk mengukur sedekah. Sedekah pada anak yatim, perasaan. Perasaan saya kalau anak saya pakai baju ini cantik, anak yatim juga cantik. Itu perasaan. Kalau masalah duit tak bisa pakai perasaan. Harus pakai aturan. Undang-undang dasar. Perda. Law. Game. Law of... Apa namanya? Law of the game. Law aturan game permainan. Aturan permainan. Harus jelas. Kalau tidak nanti orang semua pakai perasaan. Kenapa kau bawa ini? Perasaanku biniku, rupanya bini kau. Enggak itu. Pertanyaan terakhir. Saya seorang laki-laki, insyaallah 26 Maret nanti umur 31 tahun. Sudah pernah menikah 7 bulan, 7 tahun yang lalu dan berpisah. Karena dia hanya mencintai saya tapi tidak dengan orang tua saya. Pertanyaan. Apa saya berdosa meninggalkan dia demi orang tua saya karena dia tidak menyukai orang tua saya, dan apakah saya boleh menikah tanpa meminta izin kepadanya? Karena secara agama saya sudah memisahkannya, secara negara belum. Laki-laki ini punya kewajiban lima. Kasih perempuan itu makan. Ibu-ibu sudah makan? Belum. Wah, banyak laki-laki Kuala Enok tidak menunaikan kewajiban. Kasih mereka pakaian, kasih mereka tempat tinggal, kasih mereka pendidikan, kasih mereka perhatian. Kalau sudah kau laki-laki memberikan yang lima ini, maka mereka wajib sami'na wa ata'na. Banyak perempuan yang mengamuk, kenapa? Karena yang lima ini tidak kau berikan. Akhirnya dia menuntut ke pengadilan. Adapun masalah dia tidak patuh sama orang tua saya, Pak Ustaz, maka kamu laki-laki ini pandai-pandailah. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini tulang rusuk bengkok. Tulang rusuk itu mana, Pak Ustaz? Nih, tulang rusuk yang paling atas, a'laha, a'wajuha, a'laha. Yang paling atas, yang paling bengkok. In akhosta akam tahakasara. Kalau kau luruskan mereka yang bengkok ini, patah dia. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Makanya laki-laki, kalau kau ikut mereka, kau jadi laki-laki bengkok. Maka kau harus luruskan dia pelan-pelan. Ini kadang tidak ada di buku, tidak ada di kitab. Kalian tanyalah sama orang-orang tua. Tanya ke kiai, tanya ke ustaz, tanya ke pak camat. Mereka ini pilot-pilot Sukhoi yang jam terbangnya sudah 5.000 jam ke atas. Mungkin tak ada di kertas, mungkin tak ada di buku. Tanya baik-baik. Bagaimana caranya, bagaimana supaya ini baik. Nah, tapi kalau kau tidak juga sanggup, Itu langkahnya bukan langsung-langsung saja begini, enggak. Dia ada 5 langkah. Gimana tangga? Yang pertama, faizun, kasih nasihat. Oh, Adinda, kau jangan sayang sama aku saja. Karena aku di dunia ini bukan lahir dari tabung gas 5 kilo. Aku ini keluar dari perut emakku. Kalau kau sayang sama aku, sayang juga sama dia. Mempan nasihat. Wajuru wanafil mabaji, pisah tempat tidur. Kau kalau tidak bisa menyayangi makku yang umur 80 tahun ini, pisah kita tempat tidur 1 bulan. Apa kata dia? Memang itulah yang kutunggu-tunggu. Tak juga mempan, naik anak tangga yang ketiga. Wadribol, tempelenglah dia. Ada ya tempeleng. Wah, akhirnya karena kau tidak juga tempeleng. Sebelum tempeleng, sebelum tangan jatuh, fotonya diuploadnya ke FB. Teganya. Akhirnya bapak ditangkap sama polisi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Makanya yang ketiga ini tak bisa lagi. 4, fabasu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utus mediasi keluarga dari perempuan, keluarga dari laki-laki, duduk, buatkan baleho besar, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini. Tidak juga mempan, langkah keempat, baru langkah kelima, tolak. Nah, jadi laki-laki bukan langsung barang aja tolak, ini kopi lambat datang, tolak 3. Enak aja. Makanya laki-laki harus belajar, harus ngerti, harus paham, supaya tidak macam-macam. Nah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ala hadhin niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.